Kurang denger nih kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasidah Fitria di sini hadir dengan volume kedua. Tentunya masih dengan temang kosidahnya. Satu temang pertama dari kami, Asik Santai. Mari hai kawan, Thank you.